الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فصلي وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشافئنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصني وإياكم بالتقوى الله اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله قال في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أيها الإخوة معاصر المسلمين رحمكم الله saudara-saudaraku ikhwah fillah mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari dari hati yang tulus kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman. Betapa banyak anugerah Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apabila kita mengukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mampu kita akan menghitungnya. Salah satu nikmat yang besar dalam hidup kita, alhamdulillah, ditetapkan iman ke dalam lubuk hati kita. Diberikan Islam dalam kehidupan kita. Dan kita harus memelihara, memupuk. Agar sampai akhir hayat kita tetap dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke baginda Rasul. Uswah teladan. Yang akan menjadi pemimpin kita dunia dan nanti di akhirat. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang menuntun hati manusia yang menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan. Bukan hanya dunia ini saja, tetapi keselamatan ketika kita kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Ahlul Baitin Nabi, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya ila yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Hayatus Sahabah, ada sahabat Nabi yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Sebelum manusia masuk Islam, dia sudah mengimani kebenaran Islam. Belum banyak manusia yang beriman ketika itu. Baru dalam hitungan jari. Siapakah beliau yang disebut As-Sabiqunal Awwalun? Salah satunya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Mendapatkan sebutan dari Nabi Abu Dzar. Al-Ghifari suku dari bangsa Arab, ada yang disebutkan Ghifar. Adalah nama suku. Konon dalam sejarah, suku Ghifar itu adalah orangnya banyak berbuat jahat. Banyak penyamun, banyak perampok. Itu suku Ghifar. Yang baru masuk Islam adalah satu. Istri beliau Khadijatul Kubra. Yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang akan masuk Islam berikutnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Jauh rumahnya Abu Dzar itu mendengar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sekian hari berjalan menuju ke kota Mekah, masuklah di wilayah kota Mekah. Minta dituntun oleh sahabat yang beliau kenal adalah Ali bin Abi Thalib. Di mana tempat Rasulullah berada? Dituntunlah Abu Dzar menuju kepada Nabi. Nabi sedang duduk termenung melihat dan memandangi Ka'bah. Sementara Ka'bah dikelilingnya banyak berhala, banyak sekali kemusyrikan-kemusyrikan. Abu Dzar mendekati kepada Nabi setelah mengucapkan salam. Kemudian ada satu pertanyaan disampaikan oleh Abu Dzar kepada beliau. Wahai Rasulullah, apa yang dibawa dari Allah untuk kami? Apa yang akan disampaikan oleh baginda untuk kami sebagai umat manusia? Baginda Nabi menjawab, Arsaltu bikalimatil la ilaha illallah wa i'la likalimatillah. Satu kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi. Aku diutus oleh Allah agar penghuni di muka bumi ini menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat inilah yang ditafsirkan oleh para ulama dalam surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kalimat inilah yang disebut kalimat tauhid. Kalimat inilah yang disebutkan kalimat tauhid yang menghunjam ke dalam hatinya orang yang beriman. Dan kalimat inilah yang menjadikan kekuatan. Dan kalimat inilah yang akan mengantarkan semua amal manusia nanti yang diterima adalah landasannya adalah tauhid. Hanya kepada Allah. Ketika kita dalam beribadah, landasannya tauhid. La ilaha illallah. Ketika kita bermuamalah, beramal, landasannya tauhid. Siapa yang beramal tidak ada landasan tauhid, sia-sia amalnya. Begitu juga landasan dalam berdoa juga harus tauhid. Karena ketika manusia hanya karena Allah, maka yang muncul adalah keikhlasan. Jernih hatinya tidak ingin pamrih. Jernih hatinya tidak ambisi. Jernih hatinya tidak mengikuti hawa nafsu. Karena yang tertanam dalam hati orang yang beriman adalah kalimat La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan tiga dimensi dalam mengamalkan tauhid. Yang pertama dalam beribadah. Semua karena Allah. Yang keduanya dalam beramal. Juga karena Allah. Yang ketiganya yang hari ini mudah-mudahan kita akan ada membahas tentang pencerahan dalam kehidupan kita. Adalah tauhid dalam berdoa. Ketika surat Al-Fatihah menyebutkan salah satu antara surat Al-Fatihah di pertengahannya. Di situ ada tauhid dan ada doa. Dan syarat doa adalah tauhid. Ketika Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Aku mengabdi hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah hanya kepadamu ya Allah, segala niat dan perbuatanku lillahi ta'ala, damailah dan tenang. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah, aku memohon. Memohon dalam hal ini adalah addu'a. Karena kita memohon dari bawah ke atas, namanya adalah memohon. Kalau dari atas ke bawah, namanya perintah. Bagaimana para nabi, para rasul ketika berdoa kepada Allah? Dan doa disebutkan oleh ulama, bahkan mengambil dari hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah induk dari ibadah. Bukankah orang gak berdoa juga dia kaya? Bukankah orang gak berdoa juga dia sembuh dari penyakitnya? Ngapain yang doa tapi gak sembuh? Ngapain yang kaya, yang miskin tapi gak kaya-kaya padahal dia berdoa? Pandangan dalam menilai suatu ibadah akan memiliki perbedaan. Bagi yang tidak ada imannya, dia tidak berdoa juga dikasih rezeki. Dia tidak berdoa juga sembuh. Tidak berdoa kepada Allah juga jadi pemimpin. Karena baginya Allah memiliki sifat Rahman. Tapi kenapa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah? Melihat dari hadis Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Siapa yang memohon kepada Allah, maka dia adalah ibadah. Adapun bagaimana kriteria doa? Apakah semua doa dikabulkan? Betul. Karena Al-Quran menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. aku akan mengabulkan doa hamba-Ku yang memohon dan berdoa kepada-Ku. Tapi dalam perjalanannya, doa ada dua macam. Ada yang doanya ditangguhkan, ada yang doanya langsung dikabulkan. Bagaimana doa yang ditangguhkan? Adakah contoh-contoh dalam Al-Quran doa yang enggak langsung dikabulkan? Kenapa Allah enggak langsung mengabulkan? Lihat dalam surat Al-Anbiya. Berapa lama Nabi Ayub berdoa? Berapa lama, berapa tahun Nabi Ayub berdoa? Tapi doanya enggak dikabul-kabulkan. Dari kaya jatuh miskin. Dari miskin jatuh sakit. Dari sakit ditinggalkan oleh umat. Ditinggalkan oleh istrinya sendiri. Kan beliau orang yang soleh, Pak. Tapi kenapa doanya tidak cepat dikabulkan? Surat Al-Mulk menjawab, Liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menangguhkan doa orang-orang yang baik, karena Allah menguji imannya, Allah suka pada keikhlasan zikirnya, Allah suka kepada ketawakalannya. Jangan-jangan kalau langsung dikabulkan, dia tidak menjadi hamba yang bersyukur. Tetapi semakin dia merintih minta kepada Allah, disitulah rintiannya, doanya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada suatu saat Nabi Ayub mengatakan, wahai ulat, aku dulu benci sama kamu karena engkau adalah yang kotor dan menempel pada lukaku. Tapi sekarang engkau menjadi teman setiaku. Menemani aku hidup di dalam gua. Istriku meninggalkanku. Anak-anakku tiada. Hanya engkau yang setia dengan aku. Sedangkan engkau adalah hamba Allah. Ketika akan sholat, ulat-ulat yang ada di tubuhnya dipindahkan. Karena ulat juga hamba Allah, dia setia kepada Nabi Ayub, menemani di kala manusia menjauhi semuanya. Tapi dalam suatu saat Nabi Ayub merintih dan berdoa. Dalam surat Al-Anbiya, Nabi Ayub mengadu kepada Allah, ya Allah, anni masaniyadzurru wa anta khairur arhamur rahimin. Puncak-puncaknya penderitaan, puncak-puncaknya kesedihan, Nabi Ayub masih merintih dan berdoa, ya Allah, aku menderita, aku sakit, ya Allah, aku berpenyakit seperti ini, namun apabila sakitku ini datangnya darimu, untuk menguji imanku, aku akan ikhlas menjalaninya, ya Allah. Namun ketika sakitku ini datangnya dari setan dan akan untuk menguji imanku, ya Allah, sembuhkan. Rabbi anni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ketika itulah fastajaba alaina. Aku mengabulkan doanya Nabi Ayub. Kalau kita malam berdoa, siangnya pengen dikabulkan. Kalau kita pengen menjadi pemimpin, banyak berdoa. Setelah jadi pemimpin, lupa. Kalau kita dalam keadaan miskin, minta kepada Allah. Dikala dia diberikan nikmat dan rizki, betapa banyak orang yang terbuai kepada keduniaan. Ternyata dalam pandangan tasawuf, ketika seseorang diberikan musibah, tandanya disayang oleh Allah. Karena belum pernah dia dalam sholatnya merasakan khusyuk. Belum pernah ketika berdoa sambil meneteskan air mata. Dikala dia kaya, dikala dia sehat, dikala dia segalanya serba anak. Pernahkah kita berdoa sambil menangis, sambil meneteskan air mata? ketika manusia masih terlelap dalam buaian tidur, orang itu hamba Allah bangun berdoa memohon kepada Allah. Dalam pandangan tasawuf, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang sabar. Yang kedua, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, bagaimana doanya yang langsung dikabulkan oleh Allah? Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun. Ya Allah, akan kemana aku? Itu pasukan Fir'aun sudah dekat. Akan kemana aku ya Allah? Selamatkan aku ya Allah, kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam hal seperti ini, apakah doanya Musa akan ditangguhkan? Tidak. Langsung seketika itu. Ya Musa idrab, pukullah tongkatmu itu ke lautan. Laut yang menenggelamkan manusia menjadi jala. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, Allah akan cepat mengabulkan doa hamba-hambanya yang beriman. Mahasirul muslimin, rahimakumullah. Dan banyak sekali contoh-contoh doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam ayat surat Al-Imran ayat 200, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabarannya dan bersiap-siagalah dalam suatu yang engkau kerjakan. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tauhid kita hanya kepada Allah. Karena tauhid kita hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Dan Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah ma'as-sabirin. Allah akan mencintai orang-orang yang tawakal dan Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Waridallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar ibn Khattab wa Sayyidina Utsman ibn Affan wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha wa baqiyatu sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ثبتنا بالإيمان، ثبتنا بالإسلام، ثبتنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Wa'izzul islam wal muslimin. Sallimna wal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Watub alayna innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Ibadallah. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'i dhil kurba wa yanha anil fahsyai wal munkar. Wal bagi ya'zukum la'allakum tadakkarun. Fadkurullaha al-azim yadkurkum. Wa la zikrullahi akbar.